Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mencatat bersama-sama beberapa faedah tentang seorang ulama ahli hadis yang sering disebut dengan Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Silakan dicatat. Ibnu Abi Hatim. Baik, sudah judulnya Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim. Ibnu itu apa artinya? Anak ya. Anaknya Abu Hatim. Nama lengkapnya, tulis nama lengkapnya, dikasih titik begitu atau nomor satu juga boleh. Nama lengkapnya, nama lengkapnya Abdurrahman, Abdurrahman nama lengkapnya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Nama lengkapnya Ibnu Abi Hatim. Abu Muhammad. Abu Muhammad. Lahir tahun 240 Hijriah. 240 Hijriah. Lahir tahun berapa? 240 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu itu? Sekarang kan 1000 berapa sekarang hijriahnya? 1400 berapa? 1400 berapa sekarang? 1433 hijriah. Berarti 1433 dikurangi 240, jadinya berapa? Siapa ini yang pintar matematika nih? Ya, berapa, Mas? Eh? Enggak tahu. Dihitung coba. 1433 Hijriah. 1400 Ya kan 1400 kok 33 sih? 1443. Iya. 1443. Dikurangi berapa tadi? 240. Dikurangi 240. Jadinya berapa? 1443. 1443 dikurangi 240 berapa, Mas? 1203. 1203. Berarti sudah lama yang lalu ya. 1200 tahun itu lama apa sebentar? Lama, 1203 tahun. Udah lama sekali. Walaupun sudah lama, tapi nama Ibnu Abi Hatim selalu menghiasi kitab-kitab hadis, baik yang ditulis dulu maupun yang ditulis sekarang. Baik yang ditulis dulu maupun yang ditulis sekarang. Kita kalau bicara ilmu hadis, itu kan ada beberapa nama yang sering kali disebut. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Kemudian Al-Imam Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ibnu Abi Hatim, Yahya bin Ma'in, Al-Auza'i, ya, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Itu nama-nama besar. Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, ya, Yunus bin Ubaid. Kemudian para ulama yang angkatannya setelah mereka seperti Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Mandah, dan yang lainnya, Al-Baihaqi. Ya. Taib lahirnya tahun 240 Hijriah. Tulis lagi di bawahnya. Wajah beliau selalu berseri-seri. Wajah beliau selalu berseri-seri. Menyenangkan ketika dipandang. Menyenangkan ketika dipandang. Menyenangkan ketika dipandang. Siapa yang sering cemberut wajahnya? Hah? Boleh enggak cemberut wajahnya? Sama temannya boleh? Sama ustadznya boleh? Sama uminya? Kalau enggak dikasih uang jajan? Loh, enggak boleh. Kalau minta uang jajan terus enggak dikasih uminya, cemberut apa senyum? Serius nih, serius. Nangis. Kalau minta izin sama abinya main, kata abinya jangan. Jangan keluar siang-siang, tidur dulu. Padahal pengen main. Senyum atau cemberut? Masya Allah ya. Enggak, itu maksudnya seharusnya senyum atau selama ini senyum? Kalau kemarin-kemarin senyum apa enggak dilarang abinya main? Cemberut. Iyalah cemberut lah, kalian kok enggak cemberut. Tapi boleh enggak cemberut? Enggak boleh. Senyumnya, tapi senyum kecut, boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau senyum, itu karena pas hatinya senang, semua orang bisa. Kalau pas hatinya lagi senang, ya, boleh main sama orang tuanya, diizinin, dikasih duit, dikasih jajan, senyum, itu biasa. Tapi kalau sedang sedih tetap tersenyum, itu yang hemat, hebat. Ya. Walaupun sedang sedih tapi tetap senyum, itu orang hebat namanya. Walaupun capek tapi tetap semangat. Judulnya mah senyum. Ya. Walaupun sedang capek tapi berusaha tetap senang ya. Semangat, senang, senyum. Berarti setiga. Ya. Semangat, senang, senyum. Jadi kalau sedang apa namanya sedang sehat-sehatnya, sedang segar-segarnya, kemudian senyum, itu mah biasa. Semua orang juga bisa. Tapi pas capek-capeknya, ya, sedang sakit, apalagi sedang sakit gigi, sariawan, ketemu sama orang tetap senyum. Itu yang hebat. Mau pengen jadi orang hebat gak? Kalau pengen jadi orang hebat ya harus senyum selalu. Ya, pintar gitu, harus senyum selalu. Nah, nama ulama yang kita bahas tadi siapa? Ibnu? Hakim. Bukan Ibnu Hatim. Hakim. Bukan juga. Ibnu? Ibnu Abi Hatim. Bukan Hakim, ini dibuka. Hatim. Tati tutat. Ya. Bukan kakiku kak. Tapi tati tu. Jadi Hatim. Ibnu Abi Hatim. Nah, Ibnu Abi Hatim itu wajahnya selalu berseri-seri. Berseri-seri itu apa sih? Ya, apa? Kalau dipandang itu menyenangkan, bukan kecut. Ya kan, bukan cemberut. Bukan kemudian sewot. Tapi kalau ketemu sama orang, seneng gitu. Kalaupun sedang susah, sedang punya masalah, tetap hebat gak itu? Hebat. Kalian mau jadi orang hebat? Mau. Senyum tiap hari. Ya. Bisa? Bisa. Ya. Tapi senyum setiap saat. Senyumnya setiap saat. Gitu. Jadi waktu senang senyum, waktu susah senyum. Punya duit senyum. Gak punya duit. Cemberut. Ya enggak lah, enggak punya duit tetap senyum. Waktu sehat senyum. Waktu sakit senyum. Waktu seger senyum. Waktu capek senyum. Iya. Waktu ngantuk senyum. Iya, kadang-kadang juga seperti itu, ngantuk. Oh ya, baik. Apa ya? Enggak usah tanya-tanya lah. Yang penting senyum dulu. Nah. Kalaupun ngantuk, misalkan kamu ngantuk, diajak bicara sama temanmu, tetap senyum. Ya bilang, jangan ganggu aku lah, aku baru ngantuk nih. Jangan. Ya, kalau mau ditolak, ya bilangnya baik-baik, tapi sambil senyum. Aduh, afan ya. Gitu dong. Ya, dipraktek ini. Mau sudah ngantuk, diajak ngomong temannya. Afan ya. Ngantuk sekali. Terus kenapa? Ya gimana ya? Gitu. Ngobrol dulu lah. Ngantuk banget gitu. Sambil senyum jangan. Kamu ini mau tidur ngacang-ngacang. Jadi apapun kondisinya tetap senyum itu ibadah apa? Bukan? Ibadah. Kalau ibadah berarti dapat pahala apa tidak? Berarti cari pahala gampang atau susah? Susah. Dia ngejawabnya milihnya yang paling terakhir disebut dah. Gitu. Gitu. Jadi cari pahala itu sebenarnya mudah, tidak susah. Salah satunya apa? Senyum selalu. Itu Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Lanjut. Catatan berikutnya. Umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Siapa nih yang berumur 15 tahun? Siapa ini yang kita bahas? Siapa nih? Ibnu Abi Hatim. Umur 15 tahun. Diajak ayahnya berangkat haji. Umur 15 tahun diajak ayahnya berangkat haji. Haji itu rukun Islam yang keempat. Loh, kok keempat? Ya, ngikutin doang sih. Yang ketiga. Loh, tiga. Haji itu rukun Islam yang kelima. Iya. Jangan ikut-ikutan. Orang biasa ikut-ikutan tanpa dipikir tuh banyak salahnya. Paham? Iya kan? Rukun iman ada li. Tuh, kan ikut-ikutan lagi. Ya, rukun iman ada e. Bukan rukun iman ada limo. Gitu. Jangan suka ikut-ikutan, Mas. Jangan suka ikut-ikutan. Kalau mau ikut-ikutan, dilihat dulu. Dipikir-pikir dulu, dipertimbangkan. Oh, jangan mau asal ikut-ikutan. Karena kalau cuma ikut-ikutan, ini sering salah. Salah. Ya. Ibnu Abi Hatim, pada usia 15 tahun berangkat haji. Titik. Ketika berangkat, masih belum baligh. Ketika berangkat, masih belum baligh. Ketika berangkat, masih belum baligh. Titik. Sesampainya di Dzulhulaifah, sesampainya di Dzulhulaifah, ya kan, sesampainya di Dzulhulaifah, Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim sesampainya di Dzulhulaifah, Ibnu Abi Hatim mimpi basah. Sesampainya di Dzulhulaifah, Ibnu Abi Hatim mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah untuk anak laki-laki berarti sudah balik. Ayahnya, tulis lagi. Ayahnya sangat bahagia. Ayahnya sangat bahagia. Karena Ibnu Abi Hatim menunaikan haji Islam. Menunaikan haji Islam. Karena syarat haji, ya, yang menggugurkan kewajiban itu ketika dilaksanakan setelah usia baligh. Kalau masih anak-anak belum baligh, hajinya sah. Hajinya diterima, hajinya berpahala. Tapi kewajiban dia untuk melaksanakan haji sebagai rukun Islam yang kelima, belum. Harus mencapai usia baligh. Jadi umur berapa itu Ibnu Abi Hatim haji? 15 tahun. Umurmu berapa? 10. Berarti berapa tahun lagi haji? 5 tahun. Ya, bagus. Optimis dong. Ya. Optimis. Baik. Selanjutnya. Kitab kitab terkenal karya beliau. Kitab terkenal karya beliau. Kitab terkenal karya beliau adalah Jarh wa Ta'dil. Kitab terkenal karya beliau adalah Jarh wa Ta'dil. 4 jilid. Titik. Kitab tafsir karyanya. Kitab tafsir karyanya. Kitab tafsir karyanya Kitab tafsir karyanya termasuk yang terbaik. Termasuk yang terbaik. Karena kitab tafsir karyanya termasuk yang terbaik. Karena dipenuhi riwayat-riwayat bersanad. Termasuk yang terbaik. Dikatakan terbaik kan harus punya alasan. Apa alasannya? Karena dipenuhi riwayat-riwayat bersanad. Kalau sudah bersanad, nanti kan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, riwayat-riwayat bersanad. Dan kitab-kitab lainnya yang banyak. Dan kitab-kitab lainnya yang banyak. Bawahnya lagi. Ayahnya memuji. Ayahnya memuji. Titik dua. Memuji siapa ini? Siapa yang dipuji? Ibnu Abi Hatim. Ayahnya memuji. Ayahnya memuji. Ayahnya memuji. Titik dua. Ayahnya memuji. Titik dua. Yang dipuji ya Ibnu Abi Hatim. Ayahnya memuji. Titik dua sudah? Tidak ada yang mampu menyamai ibadahnya Abdurrahman. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu menyaingi ibadahnya Abdurrahman. Abdurrahman itu siapa? Ibnu Abi Hatim, pintar nak. Ya. Tidak ada yang mampu menyaingi ibadahnya Abdurrahman. Saya tidak pernah, lanjut masih. Saya tidak pernah mengetahui Abdurrahman melakukan dosa. Itu yang memuji siapa? Ayahnya sendiri. Kalau zaman sekarang kan beda. Ada orang tua ditanya, anaknya gimana? Anaknya, wah dia itu gini. Banyak sekali ya. Ini saking semangatnya ibadah, saking menjaga dirinya, Sampai-sampai dikatakan itu tidak pernah ketahuan, ya tidak pernah ketahuan melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Di bawahnya Ibnu Abi Hatim bercerita. Di bawahnya Ibnu Abi Hatim bercerita. Sudah titik dua. Ibnu Abi Hatim pernah bercerita. Titik dua. Kami pernah tinggal di Mesir selama 7 bulan. Kami pernah tinggal di Mesir Kami pernah tinggal di Mesir selama 7 bulan. Tanpa makan, tanpa makan lauk berkuah, tanpa makan lauk berkuah. Titik. Sepanjang siang itu apa artinya? Dari pagi sampai sore. Sepanjang siang waktu habis untuk bermajlis. Sepanjang siang waktu habis untuk bermajlis. Sepanjang siang waktu habis untuk bermajlis. Sepanjang malam habis untuk mencatat ulang. Sepanjang malam habis untuk mencatat ulang. Sudah belum? Belum. Ya. Jadi waktunya itu habis untuk belajar. 7 bulan itu gak makan enak. 7 bulan itu tidak makan lauk yang berkuah. Ada maroknya itu gak ada. Suatu hari kami menemukan ikan. Lalu kami beli. Artinya nemu di pasar gitu ya. Maksudnya nemu itu bukan dapat gitu. Cuman pas jalan, lihat ada orang jual ikan. Ikan ini kelihatannya seger banget nih. Kalau di daerah sini ikan yang enak dimakan ikan apa? Ikan asin. Ikan nila. Terus? Ikan emas. Ikan gurame. Ikan? Ya, ikan lele. Gabut apa gabus? Oh, gabus. Tadi sampai terakhir apa tadi itu? Suatu hari kami menemukan ikan. Lalu kami beli. Sesampainya di rumah. Tidak sempat diurus. Apanya yang tidak sempat diurus? Ikannya gak sempat diurus. Karena sudah tiba waktu belajar. Sesampainya di rumah, maksudnya di tempat istirahat, di sakan, di asrama, atau yang semisalnya. Sesampainya di rumah, tidak sempat diurus ikannya. Karena waktu belajar sudah tiba. Selama 3 hari 3 malam ikan itu tidak sempat disentuh. Lanjut. Selama 3 hari 3 malam ikan itu tidak sempat disentuh. Selama 3 hari 3 malam ikan itu tidak sempat disentuh. Kenapa kira-kira gak bisa disentuh? Karena belajar. Wow, aktif sekali. Padat banget itu. Mau makan enak aja enggak sempat. Akhirnya kami makan mentah-mentah. Udah 3 hari itu. Akhirnya kami makan mentah-mentah. Akhirnya kami makan mentah-mentah. Tapi tidak sampai muntah-muntah. Ya. Akhirnya kami makan mentah-mentah. Kenapa? Tidak ada waktu untuk ngurusi makan. Semuanya kalau ada waktu dipakai untuk belajar. Ibnu Abi Hatim, lanjut sedikit lagi. Ibnu Abi Hatim mengatakan, ilmu tidak mungkin didapat dengan badan yang rehat. Ilmu tidak mungkin didapat dengan badan yang rehat. Rehat itu apa sih? Ya, rehat itu apa? Rehat itu istirahat, rehat itu santai. Rehat itu terus badannya seger terus, gitu enggak capek. Enggak mungkin. Namanya ilmu itu harus capek untuk didapatkan. Nah, tulis bahasa Arabnya. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Nah, yang udah gede-gede nih. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak mungkin didapat dengan badan yang rehat. Ya, ilmu tidak mungkin didapat dengan badan yang rehat. Ilmu tidak mungkin didapat dengan badan yang rehat. Yang namanya belajar itu harus capek. Jadi capek itu bukan alasan. Capek itu bukan keluhan. Yang namanya belajar ya pasti capek. Di dunia ini semuanya capek. Yang capek bukan cuma kalian yang belajar. Yang kerja capek. Yang belajar capek, yang rajin capek, yang malas-malasan capek gak? Enggak. Yang malas-malasan capek juga, coba seharian tidur, itu badannya seger apa capek? Seger. Bisa ya. Capek lah. Habis subuh tidur, bangunnya jam 10. Jam 10 bangun, aduh males. Gak bisa gerak. Mau jalan gak mau. Habis sholat zuhur tidur lagi. Orang tidur aja sepanjang hari capek dia. Tapi yang membedakan apa pahala? Lebih banyak pahalanya yang mana itu? Yang bekerja, yang belajar, atau yang tidur? Padahal sama-sama capek. Maka lebih memilih belajar. Walaupun capek berpahala. Begitu. Lanjut. Ibnu Abi Hatim. Melakukan rihlah sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Ibnu Abi Hatim melakukan rihlah sebanyak 3 kali. Rihlah itu apa? Mondok ya, perjalanan keliling dunia. Itu 3 kali. Ibnu Abi Hatim melakukan rihlah sebanyak 3 kali. Sampai meninggal dunia. Lanjut masih. Sampai meninggal dunia. Masih semangat beribadah. Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Masih semangat beribadah. Walaupun sakit parah. Walaupun sakit parah. Walaupun sakit parah. Tetap sholat dengan berdiri. Walaupun sakit parah. Walaupun sakit parah. Tetap sholat dengan berdiri. Ibnu Abi Hatim meninggal dunia. Terakhir ini. Ibnu Abi Hatim meninggal dunia. Pada tahun 327 Hijriyah. Ibnu Abi Hatim meninggal dunia. Ibnu Abi Hatim meninggal dunia pada tahun 327 Hijriah dengan usia 80 tahun lebih. Dengan usia 80 tahun lebih. Itu semangatnya para ulama ya. Semangatnya para ulama. Semangatnya dalam belajar, semangatnya dalam ibadah, itu harus kita tiru. Kalau ingin berhasil, mau sukses seperti Ibnu Abi Hatim, semangatnya tidak boleh kendor. Ibadahnya jangan sampai lemah, tapi harus semangat. Harus semangat. Pertanyaan sekarang. Pertanyaannya sekarang. Nah ini. Siapa namanya? Ishak. Ishak apa Isa? Ishak. Ishak. Apa yang kamu ketahui tentang Ibnu Abi Hatim? Jangan lihat buku. Apa yang kamu ketahui tentang Ibnu Abi Hatim? Enggak tahu. Apa yang kamu ketahui tentang Ibnu Abi Hatim? Sebutkan satu aja. Enggak tahu. Itu yang tadi ditulis enggak? Enggak langsung diingat ya? Jadi kalau ditanya Ibnu Abi Hatim itu siapa? Itu seorang ulama. Wajahnya berseri-seri. Selalu menyenangkan kalau dipandang. Gitu. Lahirnya 240 Hijriah. Itu berangkat haji. Belum balik. Tapi sampai di Miqat Zulhulaifah. Usia 15 tahun. Balik. Jadi akhirnya dapat haji Islam. Gitu. Semangat ibadahnya luar biasa. Sampai sakit parah aja. Sholatnya sambil berdiri. Semangatnya belajar top dan dahsyat. 3 hari 3 malam sudah punya ikan siap dimasak, siap dimakan, gak sempat diolah. Karena mau ngurusi ikan, berangkat lagi taklim. Gitu. Pulang dari taklim, mau bakar ikan, berangkat lagi taklim. Padat full. Gak sempat diurus, akhirnya udah makan mentah-mentah aja. Padahal ikan itu sudah 3 hari. Ya. 3 hari. Ya wallahu alam sudah basi atau belum. Tapi kalau dalam riwayatnya sudah taghayyar, sudah enggak segar lagi. Gitu. Sudah tidak segar lagi. Kitab-kitab yang ditulis juga banyak. Ya. Ada Al-Jarh wa Ta'dil, ada kitab tafsir. Kitab tafsirnya itu termasuk tafsir yang terbaik. Kenapa tafsirnya termasuk tafsir yang terbaik? Karena dipenuhi dengan riwayat-riwayat yang bersanad. Jadi bisa dinilai keilmiahannya. Ini sahih ataukah tidak? Ini dhaif ataukah tidak? Itu tafsir Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Siapa ini? Nah, ini nih. Pertanyaannya. Kalau dikasih pilihan, siapa namamu? Bayu. Ya, Bayu. Kalau misalkan dikasih pilihan, jadi ulama ahli hadis atau ulama ahli tafsir? Atau ulama ahli sejarah atau ulama bahasa Arab? Kalau dikasih pilihan. Apa? Ahli tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena apa? Yang keras dong. Karena bersanad. Oh ya, bagus. Itu juga. Ya, semuanya bersanad ya. Pengen jadi ahli tafsir Al-Quran. Syekh Bayu. Ya. Al-Mufassir Al-Andunusi. Ya. Ahli tafsir dari Indonesia. Ya. Kemana-mana wangi. Karena nanti dapat hadiah minyak wangi. Nah, ya. Ini nih. Pertanyaan berikutnya. Yang sebelah sini siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Sebelah sini. Angkat tangan, jangan nunjuk. Angkat tangan. Jangan ditunjuk. Siapa yang mau angkat tangan? Iya. Namanya siapa? Radit. Radit. Iya, Radit. Radit, Radit. Hafalanmu berapa sekarang, Dit? Al-Ankabut. Banyak ya? Jadi pinginnya hafal Quran umur berapa? 12 sudah hafal Quran. Sekarang umurmu berapa? 10. Sudah sampai Al-Ankabut? Harusnya bisa. Sini Adit, coba lihat sini. Radit, lihat ke sini. Kenapa kau Ustadz bilang harusnya bisa? Umur 10 tahun sudah sampai Al-Ankabut. Pengen selesai Al-Quran hafalannya umur 12. Mungkin. Ini mungkin tak pernah saya sampaikan juga kepada kalian. Kalau yang serius menghafal Al-Quran 3 tahun selesai. Yang serius menghafal Al-Quran itu 3 tahun selesai. Radit, karena satu juz berapa halaman? 20 halaman. 10 juz berapa halaman? 200. Satu tahun ada berapa hari? 360 atau 65. 360 lah. 360 dikurangi 200. Sisa berapa? 160. Jadi Radit satu tahun itu nambahnya 10 juz. Dengan hitungan 200 hari kamu serius. 200 hari kamu serius. 160 santai. Karena hanya memerlukan 200 hari untuk mendapatkan 10 juz. Berarti 3 tahun harusnya selesai. Harusnya selesai kalau dari nol. Tapi kan Radit dari awal dari An-Nas atau Al-Baqarah? Dari An-Nas sampai Al-Ankabut banyak tuh. Harusnya umur 12 sudah selesai Al-Qur'annya. Yang Radit masih Radit. Yang serius menghafal Quran 3 tahun supaya cepat selesai, capek enggak kira-kira? Capek enggak? Enggak. Karena saking senengnya ya. Gitu. Jadi gini Mas Radit, yang ngambil target 3 tahun dia capek. Yang ngambil target 5 tahun capek juga. Yang targetnya hafal Quran 10 tahun capek juga. Milih mana Radit? 3 tahun capek, 5 tahun capek, 10 tahun capek. Milih yang mana? 3 tahun, pinter kamu, nanti dapat minyak wangi juga. Mikirnya seperti itu. Kamu mau pakai 10 tahun, 20 tahun, capek juga ngafal Quran itu, capek. Wah, baca ulang, baca ulang, baca ulang, baca ulang. 3 tahun capek, 5 tahun capek, 10 tahun capek, 12 tahun capek. Lebih bagus 3 tahun capek, setelah itu selesai. Tinggal diulang-ulang-ulang lebih enak sekali. Jadi harusnya 3 tahun itu Al-Quran selesai. Cuman karena kita gak mau. Padahal ilmu itu didapat tidak mungkin dengan badan yang re. Yang re? Kata siapa? Kata siapa itu? Ilmu tidak mungkin didapat dengan badan yang rehat. Kata siapa? Ibnu Abi Hatim. Nah, ini dapat minyak wangi yang ketiga. Nah, siapa namanya? Ihsan. Ihsan dapat minyak wangi. Ihsan, Radit, sama Bayu. Dapat minyak wangi semua. Itu pelajaran dari Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Silakan diingat-ingat, diteladani dan dicontoh. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bayu, Radit sama Ihsan di sini. Milih mana nih? Ya, sudah. Cukup. Assalamualaikum.